الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جمعة صلاة جمعة yang saya hormati sebagai sebuah kewajiban seorang hamba di hadapan yang mengatur segala kehidupannya dan membagikan segala karunia dan rahmat serta nikmatnya dengan penuh keadilan. Untuk hamba itu banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, menyanjung dan memujinya. Dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk disanjung oleh seluruh makhluk di muka bumi ini. Salawat dan salam tidak terlupakan pula buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berkorban segala apa yang dimiliki, telah berjuang dengan segala kemampuan untuk menebar syariat Allah azza wa jalla, membuka mata-mata yang sedang buta dengan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengorbankan perasaan karena mendapatkan beragam celaan dan cacimakian serta tudingan, sampai kemudian sayembara pembunuhan terhadap diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh merupakan taufik dari Allah azza wa jalla di saat kita Allah memilih untuk mengikuti beliau dan beriman kepada beliau setelah menerima segala ajaran dan tuntunan-tuntunan beliau di dalam mengarungi hidup ini dan menjalaninya serta perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah yang telah berjuang agar manusia yang terhormat ini sekembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi terhormat pula. Beliaulah yang telah berbuat, memberikan arahan dan bimbingan agar hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ini terhindar dari berbagai macam dan ragam malapetaka yang akan mengganggu perjalanan sucinya menuju Allah Azza wa Jalla. Dia yang telah berjuang sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari jalan yang akan mengantarkan kepada malapetaka hidupnya yang berujung malapetaka yang abadi di dalam neraka wal'iyadu billah. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah berjuang memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan pengajaran agar hamba-hamba ini berjalan di atas ridha Allah Azza wa Jalla, berjalan di atas kasih sayang Allah Azza wa Jalla, berjalan di atas cinta Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam umatnya yang menerima segala ajakannya, yang memenuhi segala panggilannya, yang juga siap berkorban segala apa yang kita miliki untuk melangsungkan penebaran apa yang telah ditebar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, sebagai orang yang beriman, tentu punya keyakinan yang dalam dan tinggi bahwa segala apa yang ada di alam ini semuanya berada dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang berbuat, Dia pula yang memutuskan segala perkara di atasnya. Tidak ada satu pun dari makhluk ini yang punya hak untuk keberbuat semena-mena terhadap aturan di alam ini. Allahu Azza wa Jalla yang mengaturnya, dan semuanya tunduk di atas perintahnya. Langit yang terbangun dengan tanpa tiang yang begitu luas, bumi yang terhampar dengan gampang dan mudah setiap manusia untuk kemudian melaluinya, maka semuanya itu tunduk di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Matahari Allah perintahkan terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Matahari itu taat di atas perintah Allah. Namun tatkala terjadi perintah Allah Azza wa Jalla datang terhadap matahari, perintah untuk terbit dari sebelah barat dan kemudian terbenam di sebelah timur, matahari akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam aturan yang maha kuasa dan satu kekuasaan pemilik tunggal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, kalau api itu membakar dan melahap apa saja yang ada di hadapannya, ma'asyiral muslimin, namun api itu juga harus tunduk dan patuh di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Maka di saat Allah memerintahkan agar api tidak membakar, maka api pun siap untuk melindungi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam kobaran api yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ternyata api itu menjadi dingin buat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam karena perintah Allah Azza wa Jalla. Angin datang dan hilang, berguna dan bermanfaat, semuanya dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat Allah memerintahkan angin untuk menghancur luluh lantahkan kaum 'Ad, angin pun berbuat sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah menjelaskan, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dia angin menghancurkan segala apa yang Allah perintahkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, demikianlah sebagai imbalan terhadap mereka-mereka yang melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam tahu kalau ini semuanya di atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang berbuat satu-satunya, bukan karena alam, namun dialah yang memerintahkan untuk berbuat. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, di saat ombak itu dipandang, aduhai betapa indahnya, lalu kemudian berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Gunung yang penuh membawa pesona, tetapi berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Demikian juga tanah yang gampang diinjak oleh setiap insan, lalu bergoyang dan bergetar, lalu kemudian berubah menjadi lumpur, bahkan menelan yang ada di atasnya. Semuanya itu karena Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan. Kejadian dan peristiwa itu telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr." bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah nampak terang dan jelas kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan karena ulah tangan manusia. Allah Azza wa Jalla memberikan akibat dari perbuatannya. Allah Azza wa Jalla merasakan hal itu semuanya sebagai akibat ulah tangan mereka. La'allahum yarji'un, kata Allah Azza wa Jalla, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kullan akhadna bidzambih, semua manusia kami ambil dengan dosa-dosa yang telah dilakukan karena kejahatan dan kerusakan yang telah diperbuat. Kullan akhadna bidzambih, semuanya telah kami ambil dengan akibat dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka, kata Allah Azza wa Jalla, ada yang kami kirim kepada mereka hujan-hujan dari batu. Wa minhum man akhadathu sayha, di antara mereka ada yang kemudian disambar oleh halilintar dan petir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka, man kasatna bihil ard, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi dan tanah. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah membuat perhitungan kepada hamba-hambanya. Semuanya ini ma'asyiral muslimin mengundang kita agar banyak-banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan, ma zalamnahum, kami tidak berbuat zalim atas mereka dengan menenggelamkan suatu kaum, dengan kemudian memasukkan mereka ke dalam tanah, lalu kemudian dengan menurunkan kepada mereka hujan dari batu atau disambar oleh halilintar dan petir. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma zalamnahum, kami tidak pernah berbuat zalim kepada mereka, walakin anfusahum yazlimun, tetapi diri-diri mereka lah yang telah berbuat zalim terhadap mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita mengambil sebuah pelajaran yang berharga di dalam hidup terhadap peristiwa yang menyusul peristiwa sebagai tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun atas kesalahan yang telah kita berbuat. Semoga kalaupun menimpa kita di dunia ini, ini adalah sebuah peringatan yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil kita dengan kesalahan kelak di sisinya. Ya ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ummati, umatku adalah umat yang disayangi. Kalau mereka mendapatkan musibah, untuk Allah tidak siksa kelak dia di akhirat. Segenap saudaraku yang saya hormati, maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita salah menalar dan salah menduga bahwa peristiwa gempa, peristiwa tsunami atau yang semisalnya adalah sebuah peristiwa alam yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan dan kekeliruan hamba ini. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa kaitan besar dan kaitan tinggi dengan perbuatan hamba ini, kesalahan dan kekeliruan yang mereka perbuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di antaranya watakfura zalazilu, dan sering terjadi gempa, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Segenap saudaraku kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada yang akan menjawab untuk terangkat malapetaka yang di mana kita tinggal padanya, kecuali kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali harus banyak-banyak kembali dan bertaubat atas kesalahan dan kekeliruan yang kita perbuat. Semoga pada siang hari ini, dari sekian bukti bahwa kita ingin kebaikan di dalam hidup, karena ingin lolos dan lepas dari musibah, kita penuhi panggilan Allahu Azza wa Jalla. Semoga ini adalah iman yang ada pada diri kita telah menancap. Semoga ini adalah panggilan iman yang kita jawab dari Allahu Azza wa Jalla. Semoga setiap langkah yang kita lakukan dan setiap terpanas yang kita diakibatkan karena melakukan ketaatan sebagai saksi di hadapan Allahu Azza wa Jalla bahwa kita siap untuk kembali kepada Allah dan siap untuk diberikan teguran oleh Allahu Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المطهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Aqimish shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.